Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan, hamad ansakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6. Ya. 6 Muharram. 6 Safar. Ya. 6 Safar 1443 Hijriah. Atau tanggal 12 September 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik dan kita sampai di bait yang ke-14. Yalah, iqra. Dari bait yang pertama. Jadi sebagaimana adatan indana أن نكرر المتن من الأول. Jadi kalau kita kajian Alfiyah ini, kita akan membacakan dari awal matan, memulai dengan matan. Jadi, nah, Allah man Razal. Qala mu'allifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qaddimatu qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khayra maliki salliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahfi biha mahfiyah uqarribul aqsa bilafzin mujadi wa tabsutul badla biwa'din mujadi wa taftadi ridha bighayri suhtin ikatan alfiyah tabni mu'ti sukhti, ya. Jangan ditinkan terakhirnya sukhti, di akhirnya itu namanya bahar, bahar enggak ada tanwin mas, ya. Wa taqtadi ridha bi ghairi sukhti ikatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabqin haidun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yakti bihibatin wafirah fi walahu fi darajatil akhirah الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام فتح عن الجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز الحصل إذا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل. نعم سن. نعم نراجع matan, kita murajaah matannya, dan di sini ketika antum pahami membaca bait syair alfiyah itu nanti akan mengasah adanya panjang pendek, makhraj hurufnya, dan juga kelincahan dalam membaca. Kalau antum itu membaca pertama kali bait ini masih tak tak tak tak, nanti antum diulang 10 kali bahkan lebih, dengan terbiasa seperti itu maka akan menjadi faham. Al-fahmu bitaqra. Nah, walaupun salah wajar, semua kita di sini belajar. Ya, walaupun salah wajar, karena semua kita di sini belajar. Paham saya sih? Nah, itu juga baharnya sama. Kalau salah itu wajar, karena semua kita di sini belajar. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyin mustafa wa alin mustaqmilina sharafa wa sta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighayri sukhti fa'iqatan alfiyat abni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun thanaiyal jamila والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل وليس صح ولكن صح صح. نعم فهمتون؟ نعم. Jadi di sini kita akan belajar pertama dan mempelajari alfiyah. Antum harus fahami pertama membahas tentang apa? Tentang apa itu lafaz, kemudian kalimat, kemudian jumlah. Nah, kemudian kita juga belajar tentang isim. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Isim itu apa? Kata benda. Kemudian apa? Kita mempelajari juga fi'il. Fi'il itu kata kerja. Dan ada juga harf. Harf. Nah, lagi-lagi, setiap ketika kita kajian, kita akan bertanya kepada antum tentang apa alamatul ism. Tanda-tanda isim itu apa? Pertama jar, tanwin, kemudian an-nida, kemudian al, kemudian al-isnad, kemudian sihatu audid domir ilaihi. Nah, paham-paham isinya? Nah, kemudian alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il yang disebutkan Ibnu Malik ada 4 di sini. Ta'ul fa'il, kemudian ta'u ta'nis sakinah, kemudian ya'ul mukhatab, kemudian nun taukid. Nah, san. Wa zada Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah fi syarhihi ada 3, qad, sin, wa saufa. Nah, san. Nah, apa yang membedakan fi'il amr dan fi'il mudhari' ketika berkaitan dengan perintah? In amrun fuhim, Ya. Kata-kata in amrun fuhim itu menunjukkan bahwasannya fi'il amr itu khusus spesialis untuk merintah, Mas. Tapi kalau fi'il mudore antum pakai untuk memerintah, maka antum butuh namanya lamul amr. Lamul amr. Di mana lamul amr ketika dhamirnya itu adalah ghaib, maka itu sebagai apa? Sebagai perintah. Ketika dhamirnya itu adalah dhamir mukhatab, maka itu sebagai taukid. Nah. Sekarang wal amru illam yakul linnuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyal. Fi'il amr illam yakul linnuni mahal. Kalau di situ ya tidak ada nun. Nun taukid. Mahal posisinya fihi di dalamnya wasmun, maka dia ismun. Maksudnya apa? Maksudnya yang berkaitan dengan kata, lafaz yang menunjukkan fi'il tapi ternyata tidak menerima tanda-tanda fi'il. Maka dia isim. Isim tapi sebutannya apa? Isim fi'il. Isim fi'il. Di mana isim fi'il juga ada tiga. Isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Ya. Dan di sini yang dijelaskan adalah sah wa hayyal adalah isim fi'il amr. Kemarin kita bahas apa, Mas? Contohnya nih. Sah. Sah. Diam. Amin. Itu kabulkanlah. Mah. Kecilkanlah. Kemudian juga alaika. Itu ilzam. Itu isim fi'il amr. Kemudian juga isim fi'il mudhari' qatta. Ya. Isim fi'il madhi hayhata. Artinya telah jauh. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang ana inginkan dari maklumat basitah ini adalah ar-rabit baina darsan madhi wal hadir. Antum harus ingat setiap kali kajian itu terus yang dipelajari, itu terus yang ditanyakan, itu terus yang diikat. Apa? Maklumat sabiqah. Pengetahuan antum yang sebelumnya. Jangan sampai lupa. Sama halnya ketika antum itu menambah Al-Qur'an. Ketika sebelumnya itu belum mutqin, antum nambah lagi percuma, Mas. Betul antum bisa hafal. Tapi untuk kemudian memutqinkan itu perlu terus diasah. Maka ini ketika kajian di awal kajian, terutama kajian-kajian yang sifatnya itu membutuhkan fokus, membutuhkan banyak murojaah, maka di dalam kajian itu harus diselipkan murojaahnya walaupun cuma sebentar. Paham sampai di sini? Maka antum harus perhatikan. Ah, Ustaz paling baru 5 menit kok. Paling kajiannya awal murojaah, kasih pertanyaan, tak telat wae. Jangan, jangan seperti itu, Mas. Tetap di situ ada faedah. Dalam mengulang itu ada faedah. Paham sampai di sini? Dalam mengulang itu ada faedah. Faedahnya apa? Al-fahmu bitaqrar. Kefahaman itu dengan diulang. Wa ahyanan ya. Ja'a faedah al-jadidah. Ja'at fa'idah jadidah. Terkadang datang fa'idah-fa'idah yang baru, Mas. Begitu juga fa'idah ketika antum mengenalkan, menjelaskan pada orang lain. Itu juga fa'idahnya banyak. Ternyata antum bisa menjelaskan dengan bahasa lain, dengan redaksionalnya lain. Tidak sama dengan pertama ketika antum membaca, redaksionalnya masih kaku. Terus. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kemarin terakhir ini ya, tentang ya. Kita ulang di sini. أشار المؤلف رحمه الله في هذا البيت إلى أنه إذا كانت الكلمة تدل على معنى الفعل ولكن لا تقبل علامته فإننا نسميها اسم فعل مثل صح بمعنى أسكت وهي لا تقبل النون فلا يقال صحن ومثل ما بمعنى أكفف وحي هل ويقال di sini kalau misalnya antum lihat kemarin kita sudah bahas panjang lebar ya pembahasan mana yang isim fi'il mana yang isim fi'il madhi mana yang isim fi'il mudhari' salah mana yang isim fi'il amr. Ini semuanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahwasannya tafsil ini sederhana di awal. Tapi ketika antum memahami konsep syarahnya ini, ternyata akan banyak sekali konsep-konsep isim fi'il yang terkadang ketika kita dapati di beberapa kitab disebutkan di situ. Nah. Sebentar. Nah. Jadi, kata-kata berkaitan dengan ukfuf wa hayyahal ya. Kayak tadi tentang kita sudah membahas nih contohnya. Ya. Mah kecilkan, amin kabulkanlah, sah diam. Ya. Alaika ilzam isim fi'il. Nah, ini semuanya kemarin kita sudah berikan contoh. Nah, di sini jelaskan wa hayyahal. Yuqalu hayyahalan. Hayyahalan. Wa yuqalu hayyahala. Wala taqbalun nuna fala taqul hayya lahun ya hayya halanna wa yuqalu hayya ya kemarin kita membahas tentang perbedaan hayya dan hayya nah maksud apa makna hayya dan apa makna hayya masih ingat belum, ayo pak, tidak masalah. Anda tadi katakan apa? Di sini kita, kalau kita salah di sini itu wajar, karena semua kita di sini adalah belajar. Sehingga kalau misalnya ada yang salah, nggak ada masalah. Tapi ingat mas, tentang apa? Ibki ala khati'atik, nangislah karena kesalahanmu. Terkadang kita sudah berusaha ya untuk membagi waktu untuk belajar dan seterusnya. Tapi terkadang kemudahan untuk murojaah, kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu itu tidak semua sama. Setiap orang beda-beda. Maka wajibnya gimana, Mas? Harusnya gimana? Mohon kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kemudahan. Terus mohon. Jangan sampai merasa bosan. Nah, di sini balik lagi tentang hayya itu adalah ma mari. Kalau hayya itu cepatlah. Paham? Nah, hayya faqat faqalul muadzin hayya 'ala shalah mari. Ya. Mari tegakkan sholat maksudnya situ. Ya, mari penuhi panggilan untuk sholat. Ya, Bukan ayo cepat-cepat sholat. Bukan hayya alal sholat, hayya. Hayya dan hayya bila. Naqulu hayya ismu fi'li amrin. Ini adalah isim fi'il amr. Li'anna bima'na akbil. Ya, akbil, terimalah. Penuhilah. Nah. Mari. Ya. Ayu. Qaluhu sah. Yaqulu nahwiyun in aradta an tuskita saksan an kulli kalamin. Kalau engkau menginginkan, ya ini orang-orang ahli nahwu mengatakan tentang sah. Ya, apa sah? In aradta, kalau engkau ingin an tuskita agar orang lain itu meneng, diam, ya. An kulli kalamin, dari setiap perkataan, maka katakanlah apa? Sah, sah, sah. Nah, sama halnya ketika misalnya apa? Apakah ada cocok logi ketika antum itu gusah pitik, mas? Sah, sah, sah, sah, sah. Untuk apa? Untuk mengusir ayam. Yang misalnya makan beras yang dijemur, pari yang dijemur atau apa. Kemudian antum ingin membubarkan kawanan ayam yang notoli itu, notoli pari. Soh, soh, soh. Menengok, menengok. Bisa gak? Angel kan? Iya. Kita gak tahu itu, mas. Ya, asumsinya kenapa? Orang-orang itu juga mengatakan ada sah. Ingat. Sah, sah, sah, sah. Ya, mungkin bisa jadi lidah Jawa waktu itu tidak bisa mengatakan soh karena berat. Maka dengan yang lebih ringan ada sah. Allahu a'lam. Yang jelas di sini yaqulu nahwiyun, berkata ahli nahwu, in aradta an tuskita saksan, kalau engkau ingin ya menjadikan orang lain itu diam, an kulli kalamin, dari setiap perkataan, fakul soh, maka sebutannya apa? Soh. Bitanwinin. Hatta yaskuta an kulli syai'in. Sampai dia itu diam dari segala sesuatu. Aktivitasnya diam semuanya. Pet, langsung. Wa in aradta an tuskitahu an kalamin mu'ayyanin fakul soh. Kalau di sini, ya, ini lihat bedanya. Yaitu tanwin tadi itu kalau apa? Dari setiap perkataan, mas. Suruh diam dari setiap perkataan, menengok, mas. Menengok. Ya. Jadi dia enggak bisa tapi sohin. Ya, sohin. Sohin. Hatta tanwinnya juga dibaca. Sohin ya. Sohin ya. Menengok, menengok, menengok. Itu dengan tanwin. Hatta yaskuta an kulli syai'in. Sampai orang itu diam dari segala sesuatu. Artinya aktivitasnya langsung pet, gitu aja. Wa in arata an tuskitahu an kalamin muayyanin. Kalau engkau itu menginginkan dia itu ya berhenti di pembicaraan tertentu, maka katakanlah soh. Mas, soh dengan sukun haknya, bituni tanwinin, tanpa ada tanwin. Wadzalika li'annaha idza ya nuwinat sarat nakiratan. Kalau kita tanwinkan maka ini menjadi nakirah, mas. Ya, nakirah maksudnya apa? Undefinitive, mas. Tidak ada definisinya, enggak ada, umum. Wa idza lam tunawwin wa idza lam tunawwan fa hiya ismu fi'lin. Kalau engkau tidak mentanwinkan maka ini adalah isim fi'il. Maksudnya tidak menanwinkan apa? Ya tadi sah. Paham maksudnya? Lakinnahu ma'rifatun. Namun ini ma'rifah. Fa idza sami'ta shakhsan يتحدث بكلام ليس بجيد. قل صح. Kalau engkau mendengar, idza sami'ta, engkau telah mendengar shakhsan, seseorang. Yatahaddatsu, dia sering ngomong bi kalamin laisa bi jayyid, dengan suatu perkataan yang tidak bagus. Maka kul, katakanlah apa? Sah. Sah. Pakai ha. Yani uskut an hadzal kalamil muayyan. Diamlah dari perkataan yang sudah spesifik ini. Sudah ditentukan ini. Wa idza sami'ta shakhsan, kalau engkau itu mendengar seorang yatahaddatsu an niyamin, kalau dia sedang membicarakan tentang niyam. Apa itu niyam? Hah? Hah? Apa mas? Ya, ya yatahaddatsu inda mas. Ya. Ana tadi baca apa? An ya. Aywa, wis mulai niyam mas. Ya. Yatahaddatsu 'inda niyamin. Faqul sahih. Kenapa sahih? Wa limada la naqul mut? Matio. Kenapa bukan matio? Menengok. Wanaum apa? Akul maut. Tidur itu saudaranya maut. Kenapa enggak boleh orang mengatakan mut ya akhi? Matilah engkau wahai saudaraku. Kas saudara itu saudaranya naum. An-naumu akul maut. Walaysa lazim indal Arab ya akhi. Mengatakan, antum mengatakan apa? Ketika mau tidur, mengatakan mut-mut. Ah, mut-mut yuk, piye yuk. Mati-mati. Susah mas. Belum jatahnya mati kok. Hmm. Artinya di situ, untuk meniadakan seluruh aktivitas yang ada, antum mengatakan apa? Sohin. Apa mas? Sohin. Nah. Paham sampai di sini? Nah. Yani uskut an kulli kalamin. Diamlah dari setiap perkataan. Li'alla tuqidun niyam. Karena bisa jadi engkau itu bisa membangunkan orang-orang yang tidur. Paham sampai di sini? Nah. Qauluhu ayyahal. Ayyahal. Yuqalu, dikatakan innaha murakkabatun, ini disusun min dari apa? Hayya bimana akbil. Nah, ini murakkabatun mas, artinya apa? Ada susunan, bukan hanya satu tapi murakkab di situ. Ya. Murakkabatun, disusun. Dari apa? Hayya. Hayya bimakna akbil. Terimalah. Wa hal. Hal itu apa? Istifhamiyah. Istifhamiyah. Tentang apa? Pertanyaan. Ya. Ad-dalatu 'ala haddi, yang menunjukkan kepada had. Alan. Nah. Jadi di sini hayya hal. Antum kalau misalnya membacanya hayya hal gimana mas? Boleh enggak? Itu menyalahi apa yang ditulis di sini, mas. Itu hayyahal. Makanya orang yang tidak bisa membedakan antara ha dan ha, itu akan susah untuk mengatakan hayyahal. Hayyahal. Ya, di langit dan di tenggorok, mas. ha, hayya hal. Nah, yani ini menunjukkan apa? Adalah ala had. Nah, di sini jelaskan bahwasannya hayya hal di sini dalam ini sebutannya apa? Periphrasis. Jadi cara tidak langsung untuk mengatakan sesuatu. Ya, penggunaan ekspresi panjang yang tidak perlu sebagai ganti ekspresi yang lebih langsung atau ringkas. Itu sering dilentahkan seperti itu, Mas. Lentrehannya itu seperti itu. Detailnya seperti itu. Jadi adalatu ala hadhi. Itu maksudnya ya, tidak, caranya tidak langsung untuk mengatakan sesuatu. Ayyahal, ayyahal. Nah, dia mengekspresikan sesuatu tapi tidak langsung. Nah. Nah, di sini dijelaskan walihada idza qultu laka hayyahal. Oleh karena itu di sini apabila aku katakan kepadamu hayyahal, yakni akbil bisur'atin. Terimalah dengan cepat. Lakin ala ragmi min kauniha murakkabatan min kalimatain. Tapi ini asalnya ya, kata itu disusun dari dua kata. Fa innaha kalimatun wahidatun. Namun itu adalah satu kalimat. Walihada taqulu, maka engkau katakan hayyahal ismu fi'li amrin. Maka dia itu adalah isim fi'il amr. Wa huwa mabniyun 'ala sukuni. Dia mabni ayat 'ala sukun. Kenapa? Ini Mas. Ini di sini ada sukun, maka dia mabni. Tidak akan mungkin menjadi hayyal ya, hayyahalu, hayyahali atau hayyahala. Hayyahal mabni 'ala sukun. Au mabniyun 'ala al-fathhi biduni tanwinin. Hayyahala. Ya, hayyahala. Atau mabni ini fathah biduni tanwinin, tanpa ada tanwin. Au mabniyun 'ala al-fathhi ma'a tanwin atau hayyahalan. Hayyahalan. Hayyahalan. Paham hayyahalan? Ya. Oke. Hayyahalan. Ayo. Naam. Jadi ada tiga penulisan hayyahal, hayyahala, hayyahalan. Hala hala hala. Iya. Kalau di sana seperti itu modelnya. Naam. Wa hadzal baitu dzakara fihi Ibnu Malikin. Bait ini Ibnu Malik menyebutkannya hukm al-amri. Tentang apa? Hukum fi'il amr. Ay, ma dalla ala al-amri. Apa yang menunjukkan kepada perintah. Walam, ya. Walam yakbil. Walam yakbal alamatahu. Dan, walam yakbal alamatahu fahuwa ismu fi'li amrin. Dan, dia tidak menerima tanda. Tanda apa, Mas? Tanda fi'il. Ya. Tanda fi'il. Fahuwa ismu fi'li amrin. Maka dia itu adalah isim fi'il amr. Fahal naqulu. Ya. Fahal naqulu. Makanya kalau misalnya antum Mas. Ini sebentar. Ana potong ya. Orang yang ngaku. Ngaku punya sesuatu. Sedangkan dia tidak punya. Maka dia itu sebutannya apa? Dia sering menggunakan status ismu fi'lin. Tahu gak Mas? Dia sering menggugah statusnya dia menjadi ismu fi'lin. Kenapa ismu fi'lin Mas? Karena dia itu ngaku-ngaku punya sesuatu. tapi tanda-tanda sesuatu itu tidak ada padanya. Samanya, isim fi'il itu adalah kata yang menunjukkan pada fi'il, kata yang menunjukkan pada suatu perbuatan. Tapi dia tidak menerima tanda-tanda perbuatan tersebut. Ngerti gak, Mas? Ya. Misalnya, contohnya. Ya. Ada orang ngakunya sebagai Mas Catur. Kok guru Mas Catur? Enggak, saya itu catur ini. Ya kan? Ini untuk takribuddin antum. Orang ngaku-ngaku Mas Catur, pakai masker, jenggot. Ya. Orang lain ngakunya mah Mas Catur, enggak itu Gus Tanjung. Ya kan? Gimana Gus Tanjung? Masih bagus helmnya, pancingnya? Nah. Udah ngomong gitu. Dia juga tidak ada tanda-tanda. Wah, aku ki nang Samban ya, orang nang Tanjung. Tapi tetap saja terus itu. Ya. Orang yang ngaku-ngaku seperti itu namanya apa? Isim fi'il. Ini contoh saja untuk takribuddin antum. Ya, aslinya itu bukan fi'il karena tidak menerima fi'il, tanda-tanda fi'il. Maka dia disebut apa? Ismu fi'il. Paham sampai di sini? Ini untuk takribuddin antum agar yang ngantuk jadi melek, kan? Ya, atau yang ini si jauh gini-gini terus ini lemak berarik. Nah, maka di sini sebutannya hukumnya adalah ya hukum al-amr. Ay ma dalla 'ala al-amri wa lam yaqbal 'alamatahu. Dia itu menunjukkan kepada fi'il amr, kepada perintah, tapi tidak menerima tanda fi'il amr. Yaitu apa tanda fi'il amr? Nun tauqid. Dia tidak bisa menerima nun tauqid. Misalnya apa tadi? Soh. Enggak ada. Sohannya enggak ada, Mas. Sohannya enggak ada. Tapi hanya soh saja. Maka dia adalah ismu fi'li amrin. Ismu fi'li amrin. Paham sampai sini? Nah. Maka di sini fahuwa ismu fi'li amrin. Fahal naqulu ya. Jadi sebagaimana dijelaskan kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi ay madalla ala al-amri. Naam. Fahal naqulu wa madalla al-mudhari' wa lam yaqbal 'alamatahu fa huwa ismu fi'lin mudhari'? Apakah kita bisa mengatakan bahasanya? Apa yang menunjukkan kepada fi'il mudhari' namun tidak menerima tanda-tanda fi'il mudhari', maka apakah itu bisa dikatakan ismu fi'il mudhari'? Wa madalla 'ala al-madhi, dan juga apa yang menunjukkan kepada perbuatan fi'il madhi namun tidak menerima tanda fi'il madhi, maka itu adalah ismu fi'il madhi. Wal jawab, nah, jawabannya iya. Anak sekarang bertanya kepada antum, ciri fi'il madi atau apa mas? Ada dua mas, apa mas? Ta'ul fa'il dan ta'ul ta'anis sa'atina. Nah, anak tanya kepada antum, fi'il mudhari', tandanya apa mas? Lam. Terus apa lagi mas? Sa dan saufa, sin dan saufa, dan qad. Qad bisa fi'il madi juga mas. Nah, fi'il amr mas, tandanya apa mas? Nun taukid. Dan fi'il mudhari' tadi juga ada tanda yang lainnya. Apa salah satunya? Dimulai dengan huruf mudhari'ah. Mbak Anita. Ya, Mbak Anita. Paham sampai sini? Maaf. Nah, al-jawab, ya, bisa dikatakan seperti itu. Sesuatu yang menunjukkan pada fi'il mudhari' tapi tidak menerima tanda fi'il mudhari', maka dia namanya apa? Ismu fi'ilin mudhari'. Begitu juga madhi. Huwa kadzalika qiyasan ala ismi fi'lil amri. Ini adalah begitu juga kias terhadap apa? Isim fi'il amr tadi. Paham sampai sini? Tapi yang antum harus pahami apa mas? Cara nulisnya mas. Ingat. Ya, ini. Nah. Ala ismi fi'li amri. Fi'lil amri. Fi'lil amri. Atau fi'li amrin. Kalau yang ini. Ya. Suf, antum lihat. Ismu fi'li amrin. Kalau yang ini apa? Ismu fi'lin mudhari'in. Ini juga sama. Ismu fi'lin madin. Paham sampai sini? Ini adalah apa? Dhabtul harakah. Tentang apa? Tentang pendetilan, tentang harokat itu antum harus fahami. Karena ada fi'lin madin dan juga ada al-fi'lun mudhari'u dan fi'lu amrin atau fi'lul amri. Nah, kita lanjutkan. Idan, ya, idan. Na'khudu qa'idatan, kita mengambil qa'idah. Nah, ana tanya kepada antum. Kaidah itu apa, Thomas? Kaidah. Kaidah apa? Kaidah itu banyak ya. Ini percobaan-percobaan dirumuskan, terus ternyata ada punya rumus yang sama. Maka kemudian apa? Rumusan itu dibikin suatu yang bisa diberlakukan jauh lebih mudah, lebih mudah. Maka itu namanya apa? Kaidah. Makanya ada apa? Qawaidun nahwi. Kaidah-kaidah nahwu. Rumus-rumus. Paham sampai sini? Nah, di sini sebutkan ya. Nah. Disebutkan qaidahnya adalah huna anna madalla ala makna al-fi'li, apa yang menunjukkan kepada makna fi'il, walam yakbal alamatahu, dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Antum lihat nih, hunya kemana mas? Ana tanya kepada antum, hunya itu ke makna atau ke fi'il mas? Hunya itu ke makna fi'il atau ke fi'il mas? Nah, makanya kalau antum enggak paham tentang hunya kemana, nanti jadi antum akan kemana-mana. Tidak fokus, mas. Maka cara pembelajaran itu ketika antum mendapati domair kata ganti, pastikan. Dengan apa? Kalau antum belum yakin, tanya kepada yang paham. kemana ini domirnya? Anak sering tanya sama mama saya, yang tanya saya soleh. Anak screenshot mama nah ada ibarat. Syekh, ma mana hadil ibarah, Syekh? Ya. Sa'atu bisu'bah. Di tafahum hadil. Di ibarah. Ya. Ahakada makna. Apakah seperti ini maknanya? Kemudian saya jelaskan. Ini enak. Ya. Makanya di situ, bukan makna fi'li. Tapi kepada fi'l. Karena di sini apa? Walam yakbal alamata makna al-fi'lin, enggak mungkin. Coba antum kembalikan lagi. Ini kalau antum mengatakan makna al-fi'li, alamat tanda-tanda makna al-fi'li apa? Enggak ada kan? Maka di situ sebutkan apa? Tanda-tanda fi'il. Paham sampai sini? Naam. Fa huwa ismun lidzalikal fi'li. Ini adalah isim bagi fi'il tersebut. Wa nahnu na'tadiru anil mu'allif annahu lam yadkur ismal fi'li al-mudari'i wasmal fa'il wasmal fi'li ya wasmal fi'li al-madhi li'annahu sayadkuru lahu baban khasan fi babi asma'il af'ali wal aswati. Nah, ini kita memberikan pemakluman. Pemakluman kepada Ibnu Malik bahwasanya beliau tidak menyebutkan isma fi'lil mudhari'. Kenapa? Sahwa hayyahal itu adalah ismu fi'il amr. Paham? Antum tulis di sini lam yadkur. Kenapa? Ini sah dan hayyahal ini amr mas. Apa? Isim fi'il amr. Paham? Di baitnya itu mas, bait 14 itu, bait yang ke-14 itu ya. Sah. Sah. Wa hayyahal itu adalah ismu fi'il amri. Maksud nih. Maka disebutkan di sini kita memberikan pemakluman kepada Ibnu Malik karena Ibnu Malik tidak menyebutkan ismu fi'lil mudhari' dan juga ismal fi'lil madhi. Tidak menyebutkan isim fi'il mudhari' dan isim fi'il madhi. Li'annahu sayadkuru lahu baban. Karena beliau akan menyebutkan baginya ya. Yaitu baban khasan, bab khusus. Fi dalam apa? Babi asma'il afal, tentang bab isim fi'il wal aswati dan suara. Ya. Ini yang antum harus fahami. Dalam bab ini banyak faedahnya. Ya, banyak faedahnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, misaluhu. Contohnya mas, misal contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, hayhata hayhata lima tu'adun. Ini surat Al-Mu'minun mas, untuk lihat mas. Ini salah satu faedah penting. Ketika di situ disebutkan Al-Quran, kemudian antum membuka Al-Quran, maka ini sebagai faedah. Antum ada keinginan untuk membaca Al-Quran. Memahami Al-Quran. Meskipun yang dipelajari itu apa? Nahwu. Meskipun yang dipelajari apa? Nahwu. Paham sampai sini? Nah, antum lihat di hayat. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat ya 36. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Nah. Kemudian fa hayhat ya hayhata ismu fi'li madin bimakna ba'uda. Nah, sudah pahamkan itu dari awal. Tuh, antum lihat. Ini mas, hayhata. Itu telah jauh. Ba'uda. Jauh. Wahya la taqbalu alamat al-fi'li al-madi. Fala yasihhu an taqula hayhatat. Nah. Jadi di sini, karena itu dia tidak menerima tanda fi'il madhi. Tanda fi'il madhi itu ada dua. Apa? Ta' apa? Ta'ul fa'il dan ta'u ta'nis sakinah. Ya. Ta' namanya. Ya. Ta'ul fa'il dan ta' ta'nis as-sakinah. Nah, di sini tidak mungkin tambahkan tak di sini. Hayhatat enggak ada. Hayhatat enggak ada di situ. Hayhatat tat. Makanya kalau misalnya orang memanggil pengajarnya, tat tat tat. Hayhatat enggak ada, Mas. Karena nanti itu menjurus kepada orang bisa mengatakan itu ustadz bukan pantat. Nah, ngeri lagi itu. Salah sama sih. Ya. Apalagi kalau ustadznya langsung baper. Ana bukan pantatmu. Waduh, naudzubillah itu. Enggak boleh. Makanya di situ ada penjelasan. Antum masih ingat di mana, Mas? Hah? Hilya. Syarah hiliyah talab al-ilmi. Ay, an yakudu talib li syekhihi bi ihtiram. Bi ihtiramin wal waqar. Ihtiram. Wa ta'zim. Ya, boleh dua-duanya. Bahasanya, seorang murid harus manggil ustadznya atau gurunya dengan panggilan yang menghormati, yang ada wibawanya, bukan kemudian panggilan seolah-olah seperti apa, Mas, menyepelekan. Walaupun itu untuk meringkas, tat-tat, us-us, ya. Ada, Anda juga baru tahunya pas balik itu. Mana us? Kabarnya us? Raina dengar. Us, ya, ya, ya. Ini sering bagi akhwat. Us-us itu biasanya untuk ustadzah. Tapi kalau tat itu untuk ustadz. Itu kaidah buat ya yang itu. Ya, semoga Allah Azza Jalla memberikan orang-orang yang terbiasa manggil tat-tat itu tidak diselewengkan maknanya dan bisa dibenarkan lisannya untuk mengucapkan yang sempurna. Wala yasihu an taqula hayhatatu. Karena apa? Ini ta'ut ta'nis sakinah dan ini ta'ul fa'il. Ya. Wa kadzalika syatana ma bainahuma bi makna iftaraqa. Ya. Syattana ma bainahuma. Ya, artinya berpisah. Apa yang di antara keduanya? Itu iftaraqa maksudnya. Fa hadhi ismun fi'lin madin. Ini adalah isim fi'il madin. Ya. Dan di situ dijelaskan pula bahwasannya ketika kita mempelajari, contoh tadi, antum harusnya sudah menuliskan mana isim fi'il, contoh-contoh isim fi'il, dan mana yang itu kaitannya dengan isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', dan isim fi'il amr. Karena contohnya enggak banyak, Mas. Ya, itu enggak banyak. Tapi di situ kalau misalnya tidak kemudian antum cermati, akan lewat. Ya, akan lewat. Fawaid-fawaid yang bagus sekali itu akan lewat. Maka begitu faham tentang pengertian itu, maka langsung. Jangan nunggu-nunggu. Nah, langsung apa, Mas? Langsung difahami dengan yang seharusnya. Karena kalau tidak seharusnya, itu misalnya telat, ya, telat untuk memahami, maka konteksnya akan beda lagi. Maksudnya telat gimana, Ustaz? Antum tadi sudah memahami apa? Ada soh, ada hayyahal, ada kemudian apa, Mas? Ada apa lagi semua fi'il itu? Ada mah. Ada apa lagi? Amin. Terus ada apa lagi? Alaika. Ya. Kemudian apa? Hah? Qatta. Pakai to, bukan pakai dal. Qatta. Ya. Dan di ya. Ini menunjukkan apa? Tentang isim fi'il. Ya. Karena kalau misalnya kita lihat ya tentang contoh-contoh isim fi'il banyak, tapi kalau tidak dilatih akan sulit. Misalnya apa? Tentang uf. Ya. Itu juga sama juga. Uf. Katana artinya iftaraqa, berpisah. Ya. Ini juga sama. Uf ah qat. Why? Ya, ini juga isim fil mudhari. Nah, kita lanjutkan. Ini apa? Syattana. Itu antum satu baris apa satu halaman ini antum tuliskan contoh isim fi'il, ya, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr, apa saja yang ada di lembaran itu, halaman itu antum tulis diringkas. Kemudian juga wa qaulahu ta'ala fala taqul lahumā uffin, ini juga uff, jangan kau katakan kepada kedua orang tua. Apa? Uf. Ismu fi'il mudhari'. Uf. Uffin. Bimana atau dajjar. Ya, apa? Membentak. Mengangkat suara. Ya. Artinya di sini merasa bosan dengan orang tua, kemudian mengangkat suara, ini nggak boleh. Ya, uff. Artinya apa? Mengangkat suara merasakan tidak suka, bosan dan yang lainnya. Atau tojar. Ma'a anna uffin, bahwasanya uff itu indana fil lughatil 'amiyah bima'na mah. Mah itu apa, Mas? Kecilkan. Nah, tadi ini juga kecilkan, Mas. Mas. Ah. Nah. Mah. Illa annaha laysat kadhalika fil lughatil arabiyyah. Namun itu bukan seperti itu ketika dalam bahasa Arab. Uf. Itu kalau bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah. Bahasa. Ya. misalnya umumnya pasarannya adalah mah, kecilkan. Wa mitsluha awah, awah, awah, yani atawajjau. Ya, awah. Ya, riwah, awah. Ya. Itu mungkin dari situ, Mas. Ya. Nah, awah. Ya, atau jauh, katanya merasa terluka. Ya ismu fi'lin mudhari. Itu adalah isim fi'il mudhari. Ya. Nah. Maka ya, ini sering ya. Sering dipahami seperti itu, Mas. Ya. Nah. Lakin yabqa an-nadharu fil baitil akhir wal amru il lam yaku. Ya. Dan akhir dari bait itu adalah law annahu rahimahullahu dzakara al-qa'idata al-'amata lakin lakana ahsan. Lakana ahsan. Bi haitsu yaqulu ma dalla 'ala al-fi'li wa lam yaqbal 'alamatahu fa huwa ismun lidzalika al-fi'li. فهذا يشبه ما سبق من بعد المحشين حيث قال في قول ابن مالك والله يكذب بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. نعم. Sepertinya sudah terlalu bukan terlalu gelap, Mas. Sudah terlalu 02 menit kita melewati batas kewajaran. Kita ulangi insyaallah biinillah dari sini, Mas. Insyaallah di halaman ya hari Senin insyaallah.